kudu percaya jodohmu ini dijamin karo Allah. Kalau memang kamu percaya jodohmu dijamin oleh Allah, jangan mengemis-kemis dengan manusia. Dalilnya napa Mbah? Ma tawakkafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Percaya karo Allah, jaluk karo Allah, ora usah ngemis karo menungso. Pengen ngono lho, aja ngapeli cah wedok. Alah. Kalau memang kamu percaya jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah buang-buang air matamu di hadapan wanitamu. Kowe iki lho, rungokno cah wedok. Tahu bulat digoreng dadakan cuwili harganya 500-an. Mosok namu gede rasane enak kok gratisan. Maka kenapa dengan anak-anak pendosa itu sama sekali saya tidak benci? Karena bisa jadi para pendosa itu masuk surga lebih dahulu daripada kita. Maka saya sering mengatakan apa? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya aku sebata suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sang wayah-wayah yen wis tawanti-wanti aja mlebu muri. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Non mati ketemu bak dibaca ikhlas. Kalau non mati ketemu bak saja dibaca ikhlas. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Wong wedok kuwi jenise ana telu, ran duwe anak, ran duwe bojo jenenge Nona. Nomor loro duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya. Sing repot nomor telu duwe anak tapi ran duwe bojo jenenge napa? Nyah Nyoh. Tak kandani. Mengga itu adik-adik, jagalah dirimu dari godaan para codot rahimakumullah. Akeh usaha gong lale ake blokir FB ne karoliane nanging nyatane seh kelingan wae akhire akun palsu tiga. Orang laki-laki sanggup menghadapi ratusan ribu ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tetapi seorang laki-laki tidak sanggup menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Ampuh wong wedok niku Pak Latif. Ya soalnya wong wedok niku luwih kuat daripada wong lanang. Cetok gunung loro digawa dhewe kok wadah. Ayo kula wingi buka kali kanca-kanca artis kula matur napa? Jangan berbuka dengan yang manis. Kenapa Gus? Tapi berbukalah dengan keluarga. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Cie. Bro.